إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم، الله سبحانه وتعالى برحمن di dalam surat al-Isra ayat yang ke-70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, sungguh kami telah muliakan bani Adam, umat manusia ini, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan-kelebihan yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita fadilahnya dan keutamaannya yang dia berikan kepada umat manusia ini. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan bani Adam itu. Ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam pemberiannya yang menjadikan manusia itu mulia. Di antaranya adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk mereka pendengaran, penglihatan, dan hati tempat akal yang merupakan alat-alat ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati tempatnya akal, agar kalian bersyukur. Yang dimana para ulama kita rahimahullah menyebutkan tiga apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini berupa pendengaran, penglihatan, dan hati adalah alatul ilm, alat-alat ilmu, yang dengannya manusia bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun urusan agama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia ini dengan diutusnya para rasul Allah subhanahu wa ta'ala, dengan diturunkannya Al-Kitab, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Qala ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minin ibra'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambilkan orang-orang yang beriman, yaitu ketika Allah utus pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membersihkan jiwa mereka dan mengajari mereka ilmu al-kitab dan al-hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan yaitu fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamanya kepada umat manusia ini dengan firman-Nya, wa hamalnahum fil bari wal bahr. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kendaraan-kendaraan baik darat maupun laut, bahkan sekarang ada kendaraan di udara yang bisa mengangkut mereka ke tempat yang jauh, yang bisa membawakan ke mereka beban-beban yang berat yang tidak mungkin mereka bisa membawanya dengan sendirian kecuali dengan kepayahan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat manusia ini rezeki yang baik-baik, baik dalam bentuk makanan Allah berikan kepada mereka yang terbaik, begitu pula minuman, pakaian, tempat tinggal dan seterusnya yang menjadi fasilitas hidup mereka di dalam kehidupan dunia ini. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan kepada umat manusia ini di atas segala makhluk yang Allah ciptakan yang lainnya dengan kelebihan-kelebihan yang banyak. Dan tentunya ini semua tujuannya adalah agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengakui bahwa kenikmatan itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dengan banyak memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepadanya, untuk menjalankan syariatnya. Akan tetapi banyak sekali dari manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tidak pandai untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mereka mengakui banyaknya fadilah Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka. Qala ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka, hanya saja kemudian mereka mengingkarinya, yaitu dengan tidak menggunakan kenikmatan tadi untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita, syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup dengan pengakuan, tidak cukup dengan seorang hamba mengakui bahwasanya itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya rukun syukur itu ada tiga. Yang pertama adalah al-i'tiraf, mengakui kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikannya. Dan yang ketiga adalah menggunakan kenikmatan tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak malah untuk digunakan, yaitu dalam bentuk kedurhakaan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim tidak sekedar mengajarkan kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita untuk pandai mensyukuri dan mengakui kelebihan dan kenikmatan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Qala ta'ala, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah kalian lupakan kelebihan yang ada pada sesama kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, maha melihat segala sesuatu. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabul Mufrad, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu, kita umat Islam ini diajari di dalam pergaulan dengan sesama kita saling mengakui kelebihan dan keutamaan yang ada pada saudara kita, dan juga untuk kemudian mengucapkan rasa syukur kepadanya, baik dalam bentuk ilmu, harta ataupun yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad juga membawakan riwayat Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adha billahi fa'iduhu, wa man sa'ala billahi fa'atuhu, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ista'adha billahi fa'iduhu, barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, datang orang meminta perlindungan kepada kita dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka lindungi dia. Kemudian wa man sa'ala billah, dan siapa orang yang datang dengan menyebut nama Allah meminta kepada kita, fa'atuhu, maka berikanlah kepada dia apa yang dia minta. Wa man ata ilaikum ma'rufa, dan barang siapa yang mendatangkan kebaikan kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikannya itu. Fa in lam tajidu, maka bila kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa untuk membalas kebaikannya, fad'u lahu, doakanlah dia, hatta ya'lam, sampai dia mengetahui, an qad kafa'tumuhu, bahwa kau telah, atau bahwa kalian telah berupaya untuk yakni membalas kebaikannya dengan apa yang kalian bisa, walaupun dengan sekedar doa. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sunia ilaihi ma'rufa, atau man sunia ilaihi ma'rufun fa qala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha fi thana, barang siapa yang diberikan kepada dia suatu kebaikan kemudian dia berkata kepada yang memberinya, jazakallahu khaira, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan yang lebih baik, faqad asna, faqad ablagha fi thana, maka sungguh dia telah yaitu memberikan pujian yang cukup kepada orang yang berbuat baik tadi. Maka inilah minimal yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan kebaikan dari saudaranya. Kalau dia tidak bisa membalas dengan yang lebih baik atau yang semisalnya, setidaknya dia mendoakan orang yang berbuat baik tadi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan yang lebih baik. Al-Imam Muhammad rahimahullah di dalam kitabnya Raudatul Unqala beliau mengatakan, al-wajib alal mar'i ayyashkura ni'mah, wajib atas seseorang itu untuk pandai mensyukuri ni'mat, wa yahmad al-ma'rufa ala hasabi wus'ih wa taqatih, dan juga memberikan pujian atas kebaikan orang lain sebatas usaha dan kemampuannya. In qadra fabidhi, bila dia mampu dia balas dengan yang lebih, wa illa fabil mithl, kalau tidak mampu maka dengan yang semisalnya, wa illa, dan bila dia tidak mampu, fabil ma'rifati biwuqu'in nifanindah, cukup dengan dia apa, mengakui kenikmatan yang dia dapat dari orang lain di sisinya. Ma'abadli al-jazai lahu bisyukri, dengan berupaya mengungkapkan rasa terima kasih kepadanya, wa qawlihi jazakallahu khaira, dan dengan dia mengucapkan kepadanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan kebaikan. Dan beliau kemudian membawakan Aisyah dari Ali bin Muhammad rahimahullah, dia mengatakan, alamatu syukril mar'i i'lanu hamdih, faman katama al-ma'rufa minhum fama syakar, wa idha ma sadiqi nala khairan fakhanani, fama dhanbu indi lilladhi khana aw fajar. Alamat syukur seseorang kepada kebaikan orang lain adalah dengan menampakkan pujian kepada orang itu. Maka barang siapa yang menyembunyikan kebaikan orang lain dari manusia, maka dia belumlah dikatakan orang yang bersyukur. Maka apabila ada sahabatku yang mendapatkan kebaikan, kemudian dia mengkhianatiku, apakah dosaku kepada dia yang berkhianat atau yang durhaka itu? Ma'asyiral muslimin rahimanillahi wa iyyakum. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita untuk pandai-pandai menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan ini, dan Allah jaga untuk selalu kita mendapatkannya, dan juga pandai yaitu mensyukuri kebaikan orang lain yang ada di sekitar kita, agar senantiasa terjaga yang namanya kecintaan, yang namanya ukhuwah, dan terhindar dari segala macam keburukan yang lahir maupun yang batin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hamma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an berita-berita tentang para anbiya, bagaimana mereka orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengakui fadilah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di antaranya adalah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Allah taala berfirman mengisahkan tentang perkataannya, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nushrika billahi min syai. Dzalika min fadlillah alaina wa 'alan nas, walakin aktsarun nas la yashkurun. Dan aku mengikuti agama bapak moyangku, yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Tidak patut bagi kami untuk menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini agama tauhid adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang aku ikuti, dan aku meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Inilah adalah, dan ini adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala atas kami dan bahkan atas semua manusia, akan tetapi banyak manusia yang tidak mensyukurinya. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengakui bahasanya karunia dinul tauhid, dinul Islam yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada umat manusia ini adalah karunia yang sangat besar, akan tetapi banyak manusia yang tidak mensyukurinya, bahkan memusuhi agama ini. Padahal ini adalah kebaikan untuk mereka, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mengeluarkan mereka dari gelapnya kesyirikan menuju cahaya tauhid. Demikian pula tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfud. Falamma ra'ahu mustaqiran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Berkatalah seorang yang di sisinya ada ilmu dari Alkitab, aku bisa mendatangkan kepadamu sehingga sana ratu Saba itu sebelum matamu berkedip. Maka ketika beliau Nabi Sulaiman AS melihat sehingga sana itu betul-betul ada di sisinya, beliau berkata, hada min fadli rabbi, ini adalah fadilah dari Rabbku, liyabluwani ashkuru am akfur, untuk menguji aku apakah aku bersyukur atas fadilah ini atau aku malah kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, barang siapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala maka sesungguhnya Rabbku Maha Kaya dan Maha Mulia, tidak membutuhkan sedikit pun dari hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimanillahi wa iyyakum. Dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji para sahabat dari kalangan al-Asy'ariyun. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal asy'ariyyin idza armalu fil ghazwi aw qala ta'ama ila iyalihim bil madinah jama'u ma 'indahum fi thawbin wahid. Sesungguhnya kaum asy'ariyyin itu apabila menipis perbekalan mereka dalam peperangan atau sedikit sisa bekal makanan mereka di Madinah, maka mereka mengumpulkan sesama mereka yaitu untuk mengeluarkan makanan-makanan yang ada pada masing-masing mereka dalam satu kain. Thumma qasamuhu fi ina'in wahidin 'ala sawiyyah. Kemudian mereka membagi-baginya dalam satu wadah masing-masingnya secara sama rata. Fahum minni wa ana minhum. Maka Nabi katakan mereka itu bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Ini sebagai bentuk pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mulianya mereka kaum Asy'ariyun, kepeduliannya mereka terhadap sesamanya dan upaya mereka di dalam menjaga hubungan dengan sesamanya. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, untuk itulah Rasulullah SAW melarang umat ini untuk mencela para sahabat beliau, karena kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada mereka dan jasa yang mereka miliki terhadap generasi umat ini setelahnya. Karena tidaklah mungkin kita bisa mengenal agama ini kecuali melalui jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam hadis muttafaqun alaihi an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Kalau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha nasibahu aw nisfah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela para sahabatku, seandainya salah seorang dari kalian berinfak semisal gunung Uhud dalam bentuk emas, tidaklah infaknya itu menandingi yaitu infaknya seorang sahabat walaupun dalam bentuk segenggam ataupun separuhnya. Nah, demikian pula Rasulullah SAW melarang kita untuk mencela ayam yang berkokok, khususnya di waktu malam yang membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An Zaid bin Khadir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, la tasbuddik fa innahu yuqidu lis-salah. Janganlah kalian mencela ayam jantan yang berkokok itu karena dia membangunkan orang untuk salat. Demikian pula dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, beliau bersabda tentang rih, yaitu kata beliau, la tasubbu rih, janganlah kalian mencela angin yang berhembus itu. Fa in ra'aytum ma karihtum, bila kalian melihat dari angin itu sesuatu yang tidak kalian sukai, faqul, maka ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fihi wa khairi ma umira bihi. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikan dari angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang dengannya dia diperintah. Wa a'udzu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fihi wa syarri ma umira bihi. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan apa yang dia diperintah dengannya. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengakui kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita, tidak hanya dengan sesama manusia, bahkan kepada hewan, bahkan kepada semua yang ada di alam ini yang punya kebaikan-kebaikan, untuk kita mengakuinya dan pandai-pandai mensyukurinya dan tidak mengingkarinya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk berada di atas akidah yang salimah, di atas akhlak yang mulia, di atas ibadah yang lurus yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.